Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Masih ayat ke-23 dan 24. Baik, kemarin sudah lewat disebutkan oleh beliau minal muharramat al-muharramat minan nasab an-niswah al-muharramat minan nasab, wanita-wanita yang diharamkan karena nasab, hubungan darah. Sekarang qala rahimahullahu ta'ala wa ammal muharramatu birradha' faqad dzakara Allahu minhunna al-um wal-ukht. Ada dua disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, yaitu ibu, ibu susu, dan ukht, saudara sesusuan. Wa fi dzalika tahrimul ummi ma anna al-laban laisa laha. Di sini terdapat dalil diharamkannya ibu padahal laban susu itu laisa laha, bukan haknya. Innama huwa li sahibil laban. Itu bukan miliknya, tapi dalam kekuasaan pemilik ini sahibul laban. Siapa sahibul laban? Suaminya yang menyusukan, yang menyusui anak orang lain tersebut. Dalla bitanbihihi ala anna sahibal laban yakunu aban lil murtadi' fa idza sabatatil ubuwah wal umumah sabata ma huwa far'un anhuma. Istilah tanbih. Tanbih, ada tanbih bil adna alal a'la, ada tanbih bil a'la alal adna. Nanti itu dan tentu mendapatkan dalam pelajaran usul usul fikih. Sama seperti yang sering kita sebutkan, misalnya yang dalam ayat itu wala taqul lahuma uff, itu tanbih bil adna alal a'la. Kalau kata-kata uff mendecak, mengatakan ah, moh, bahasa antum, ah, moh, uff dalam bahasa Arab, itu kata-kata yang bentuk dajar paling ringan, bentuk jengkel paling ringan, bentuk paling halus, menunjukkan kejengkelan, ketidaksenangan. Uff, kepada orang tua itu dilarang. Nah, disebutkan ini dengan adna untuk menunjukkan yang lebih parah dari itu tidak boleh, yang lebih berat dari itu tidak boleh. Nah, misalnya, apalagi disebutkan di situ lanjutnya wala tanhar, jangan menghardik, apalagi memukul. Nah, itu semua tanbih bil adna ilal adna atau ilal a'la, mengingatkan dengan sesuatu yang lebih kecil untuk menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar, atau sebaliknya, menunjukkan kepada sesuatu yang lebih besar dengan sesuatu yang lebih besar untuk menunjukkan kepada yang perkara yang lebih kecil. Nah, belum istinor. Nah, taib. Qala rahimahullah. Nah, dengan dalil ini ibu susuan disebutkan, itu menunjukkan bapak lil murtadi', sahibul laban, suami wanita yang menyusui anak tadi, anak seorang anak orang lain ini, yang menjadi ibu susu ini, itu fa'na menjadi ayah dari murtadi', bayi yang disusuinya atau disusukannya, karena yang berarti sama ya. Baik, al-muhim begitu. Fa idza sabatatil ubuwah wal umumah. Nah, kalau sudah tepat ini berlaku, sah menjadi ubuwah dalam hal kebaknya ini, hubungan sebagai ayah dan ibu bagi murtadi' ini tadi, maka sabata ma huwa far'un anhuma. Berlaku pula apa yang menjadi cabang dari keduanya. Anak-anak mereka itu menjadi saudara sesuan bagi bayi ini. Anak-anak dua wanita ini, suami istri ini tadi yang menyusukan seorang bayi, Anak-anak mereka yang mereka punya anak itu menjadi saudara bagi bayi ini. Contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyusu dengan Halimah Sa'diyah. Suaminya Abu Kafsyah. Punya anak kan? Nah, Syaimah di antaranya. Nah, Syaimah ini menjadi saudara susuan Rasulullah, mahram. Saudara susuan ini yang disebutkan tadi. Jadi anak dari mereka itu menjadi saudara bagi yang menyusu. Ka ikhwatihima, termasuk juga dari saudara saudara mereka suami istri ini. Saudara mereka suami istri ini menjadi paman bagi anak-anak itu, menjadi bibi anak-anak anak tersebut. Wa usulihim wa furu'ihim, ke atas ke bawah. Ke atas dan ke bawah. Antum ya? Nyusuk apa anaknya siapa yang dengan dokter dia ya? Ada yang saling menyusuan. Nah, dokter Abu Dhabah juga ya. Abu Dhabah juga dengan Ustaz Mukhtar ya. Nah, seperti Ustaz Abdul Jabbar dengan Ustaz Fauzan. Nah, itu contoh. Nah, itu ke atas jadi mahram bagi si anak, kakek bapaknya Ustaz Fauzan. Kakek kan berarti jadi anak, jadi bapaknya juga, jadi kakeknya anak ini. Nah. Wa furu'ihim, ke bawah juga demikian ya, anaknya jadi saudara. Jadi keponakannya ya, punya anak lagi menjadi keponakan dia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mengatakan bersabda, yahrumu minar radha' ma yahrum minan nasab. Haram karena rada'ah, persusuan, sebagaimana ini apa-apa yang diharamkan karena nasab. Sama kuatnya, sama kuatnya. Hanya saja kalau yang nasab itu ada hubungan warasah. Kalau yang apa, nasab itu ada hubungan warisan. Kalau yang rada' tidak. Nah, itu bedanya. Kalau permahram, mahram ya bisa. Juga mungkin perwalian. Wali. Ya, mungkin enggak masuk. Tapi kalau misalnya apa yang lain hubungan mahram, boleh berduaan, bepergian, safar, jabat tangan ya, tidak berhijab, nah itu. Baik. Qala rahimahullahu taala, fayantashiru tahrimu min jihatil murdi'ah wa man lahu laban, maka tersebarlah pengharaman ini tadi dari sisi murdi'ah, ibu yang menyusui. Saudara-saudara ibu ini menjadi mahram bagi bayi. Saudara-saudara laki bapaknya ya menjadi am bagi dia, menjadi. Baik. Begitu juga saudara perempuan dari masing-masing. Jadi khal menjadi amah bagi anak susuan ini. Fayantashiru tahrim min jihatil murdi'ah wa man lahu laban. Siapa sahibul laban? Suami wanita yang menyusukannya anak ini. Dalam ini kalau yang paling dekat yang paling ingat, anaknya Ustaz Abu Jabbar menjadi ponaan Ummu Muhammad, ponaan Ustaz Yunus, ponaan istrinya Ustaz Bukhari. Ponaan mahram mereka. Kama yantashiru fil aqarib, sebagaimana tersebar di dalam kerabat, kekerabatan. Wa fit tiflil murtadi' ila dzurriyyatihi faqat. Nah, tetapi di sini terkait dengan ini, pengharaman ini berlaku hanya ke cabang, yani kepada si anak, anak ini tadi, hubungan yang tadi dengan mereka hanya kepada anak ini saja. Jadi yani semua cucunya, anak cucu itu semua ini apa namanya punya hubungan dengan murtadi, dengan murti'ah, dengan sahibul laban. Nah, saudara-saudara, kalau misalnya dia punya saudara anak yang menyusu ini tadi punya saudara laki perempuan, ini enggak ada hubungannya dengan suami istri ini. Enggak ada hubungannya. Ya, lepas. Tapi kalau ke bawah, anak yang menyusukan ini, menyusui ini tadi, itu semua ke bawah mahram bagi mereka berdua. Saudara-saudaranya, ya, ammah, ameh, kakek ke atas. Nah, itu berlaku. Anak mereka kandung itu menjadi saudara dia. Menjadi saudara dia. Baik. Tapi kalau saudara anak susuan ini tadi, ya, dia punya saudara, ya, tidak menjadi mahram bagi mereka. Ya, putus. Qala rahimahullah, lakin bisyart. Nah, tetapi kapan berlakunya pengharaman itu? An yakuna ar-radha' khamsa radha'at. Khamsa radha'at. Dia mengisap 5 kali, kenyang. Dah. Sekali. Putus tidur dia. Nyusu lagi. Tidur kenyang. 3, 2, 5 kali baru dia menjadi mahram. Nah. Fi al-haulain selama 2 tahun. Nah, ini masih usia menyusu. Masih usia menyusu. Ya, ini membuat tumbuh daging ya. Nah. Kama bayanat as-sunnah. Terus kasus yang kalau menyusu sudah dewasa, itu kasus langka dan itu cuma terjadi di masa itu saja, enggak bisa di artinya jadi umum kelihatannya. Belum ada yang memfatwakan yakni itu berlaku umum. Nah, walaupun dia minum susu dari ibu susunya, dari peras atau kalau zaman dahulu malah langsung Salim apa Maula Abu Hudzaifah itu langsung dia menyusu kepada ibu susunya dan jadi mahram. Dan itu memang istimewa di masa itu. Dan itu kasus ya, artinya kasus yang langka kalau yang seingat ana. Baik. Dan tidak bisa ada memang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi rahimahullah hukum itu. Tapi juga berlaku itu enggak berlaku untuk yang sudah baligh. Yang berlaku untuk yang masih 2 tahun ini. Itu ingat. Qala wa ammal sekarang wa ammal muharramat bisihr. Hubungan periparan. Periparan. Fahunna arba. Hubungan periparan ya, hubungan pernikahan maksudnya menantu, ipar, ini sihir ini seringnya periparan, tapi ini hubungan pernikahan. Lebih tepatnya berdasarkan hubungan pernikahan. Fahunna arba. Halailul aba wa in alau. Istri bapak ke atas. Ya, nah istri bapak, nah itu ke atas kakek, istri kedua kakek misalnya, ya, dan seterusnya ke atas itu mahram dia. Jadi ibu tiri, nenek tiri, apalagi buyut tiri ke atas. Wahala ilul abna wa in nazalu warithin au mahjubin. Halailul abna wa in nazalu. Wa in nazalu yani min aslabikum. Jadi dalam Al-Qur'an min aslabikum dari anak laki-laki kamu. Anak kandung dan ke bawah. Warithin au mahjubin. Warithin ya kalau dia misalnya dia bebas statusnya merdeka. Mahjubin kalau dia statusnya budak atau beda agama. Ya. Istri anak tetap mahram kita, menantu kita. Baik dia statusnya waris, ahli waris kita, atau statusnya dia mahjub karena beda agama misalnya naudzubillah, atau dia statusnya dalam keadaan sebagai budak. Budak. Budak kan mahjub, ya. Enggak bisa kita mewarisi dari dia punya majikannya. Taib. Qala wa ummahatuz zaujah wa in alau. Mertua perempuan, ibu mertua kita, ke atas nenek ibunya dia, nenek istri, buyut istri, nah, itu semua mahram. Wa in alau sampai terus ke atas. Fa haula'i thalath muyahrumna bi mujarradin aqd, begitu akad qabiltu nikahiha, jadi mahram. Firaq ketika itu juga putus, baru qabiltu nikahaha, selesai jabat, sah kata hakim, belum melangkah, saya ceraikan dia. Tidak ada iddahnya perempuan itu, dan tetap jadi mahram bagi ibu perempuan tersebut, nenek-neneknya. Itu tetap jadi mahram. Qala wa Rabi'ah ar-Rabibah, anak tiri. Wa hiya bintu zaujatih wa in nazalat, ke bawah. Terus ke bawah. Nah, cucunya, anaknya, cicit cucunya, nah itu mahram kita. Fahadihi la tahrum hatta yadkhula bizaujatih. Kalau sudah bercampur dengan ibunya, berkhalwat. Kalau Umar bin Khattab, hatta dia sudah berduaan walaupun belum bercampur, itu sudah dianggap dukhul. Itu dipakai. Nah, itu pendapat madzhabnya Umar bin Khattab. Berhubungan atau tidak, tapi kalau sudah menutup kamar, itu sudah jadi. Qala kama qala huna, sebagaimana disebutkan di sini, waraba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna, al-ayah. Wa qad qala al-jumhur inna qawlahu allati fi hujurikum quyida qaidun, allati fi hujurikum qaidun kharaja makhrajal ghalib. Nah, kalimat la allati fi hujurikum ini yakhruju kharaja makhrajal ghalib, la mafhuma lahu. Kalimat-kalimat seperti ini itu tidak ada mafhum mukhalafahnya. Artinya kalau misalnya dia tidak berada di dalam asuhan kita, boleh dinikahi, dicampuri ibunya atau tidak. Itu namanya mafhum. Nah, kalimat yang seperti ini, qaid, pengikat yang seperti ini, tidak ada mafhumnya. Ini satu contoh. Contoh lainnya, ya yuhanna su'budu rabbakumul ladhi khalaqakum. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhannas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Alladzi khalaqakum ini itu sifat yang lazimah, termasuk dia ini kategori ini, tidak ada mafhumnya. Sifat yang melekat. Ini sama juga di sini disebutkan juga kharaja makhrajal ghalib, ini menjadi sifat yang lazimah. Ya, wal lama pemalama. Ini sesuatu yang kalimat-kalimat keterangan, kalimat-kalimat penjelas yang itu tidak ada mafhumnya. Tidak bisa dipahami terbalik, sebaliknya. Kalau dia tidak berada bersama kita, berarti boleh dinikahi. Sudah nikah sama uminya, nah, meninggal atau pisah, nikah lagi dengan anaknya, tidak boleh. Walaupun dia jauh, dididik di tempat kakeknya misalnya. Nah, jadi kalau sudah bercampur, ya, itu sudah tidak boleh. Ya, ini kata kata ulama berpendapat allati fi hujurikum, ini umumnya demikian. Anak tiri itu ikut bapak tirinya. Nah, fa inna rabibata tahrum walau lam takun fi hujrihi. Nah, maka anak tiri itu haram walaupun dia tidak berada dalam asuhan sang bapak tiri. Walakin litaqid bidzalika faidatan. Tapi pembatasan ini, kalimat ini kenapa disebutkan oleh Allah, ada dua faedah di situ. Ihdahuma fihi tanbih alal hikmah fi tahrimir rabibah wa annaha kanat bimanzilatil bin faminal mustaqbah ibahatuha. Nah, pertama menerangkan betapa besar luas dalamnya hikmah Allah menetapkan hukum ini, diharamkannya anak tiri. Karena dia sama kedudukannya dengan bintusulbi, anak kandung kita. Sehingga sangat buruk, jelek sekali kalau dia menjadi halal. Walaupun itu, kalimat itu, allati fi hujurikum, ini biasanya demikian. Ya. Tapi kalau misalnya belum dinyatakan, tapi dengan keterangan Al-Quran tadi, kalau belum berduaan dengan ibunya, itu halal. Wa tsaniya fihi dalalatun ala jawazil khalwah birrabibah. Ini menunjukkan bolehnya berkhalwat dengan anak tiri. Wa annaha bimanzilati man huwa fi hujrihi min banatihi wa nahwihinna wallahu a'lam. Karena anak tiri itu kedudukannya sama dengan yang anak yang perempuan dia sendiri yang ada dalam asuhannya. Paham ya? Wallahu a'lam. Qala, sekarang wa ammal muharramat bil jam', diharamkan karena pengumpulan, enggak boleh digabungkan. Nanti ada beberapa bentuknya. Enggak ada dalam Al-Qur'an larangan menggabungkan bibi istri dengan dia, dengan istri kita. Khalnya kah, khalahnya kah, atau amahnya. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada. Tapi Rasulullah menyatakan haram, tidak boleh. Qala, faqad dzakarallahu al-jam'a bainal ukhtain wa harramahu. Allah menyebutkan penggabungan dua orang bersaudara, dua wanita bersaudara dan mengharamkannya. Wa'nam wa harraman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan wa ma yantiqu anil hawa. Maka kalau mereka ada mengatakan enggak mungkin, enggak ada dalam Al-Qur'an, berarti boleh. Qatalakallah. Nah. Rasulullah Allah katakan walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kalau dia mengada-ngadakan satu perkataan tentang kami, tidak ada perintah dari Allah, Allah pegang tangan beliau. Tsumala qata'na minhul watin, akan kami putuskan urat nadi. Ini menunjukkan kuat ya, yes, kalau itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ra'si wal ain. Itu harus dijunjung dan itu haramnya sama dengan yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Haramnya sama dengan yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Qala wa harrama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jam'a bainal mar'ah wa ammatiha. Dengan bibinya dari pihak ayah, saudara bapaknya, saudara perempuan bapaknya, au khalatiha, atau dengan saudara ibu perempuan ibunya, saudara perempuan ibunya. Fakullu mrata ini ya bainahuma rahmun muharram, karena masing-masing perempuan ini, bibi dengan ponakan ini, ada rahim, ada hubungan saudara yang muhrim. Mereka saling, kalau misalnya laki-laki perempuan, mereka kan haram nikah. Nah, apalagi nah, ini. Nah, lau qudira ihdahuma dzakaran wal ukhra unsa harumat alaihi. Nah, kalau seandainya yang satu perempuan yang satu laki-laki, kan itu haram untuk yang laki-laki menikahi dia. Fa innahu yahrumu, maka dengan demikian apa? Yahrumul jam'u bainahuma. Karena adanya rahimah di antara kedua, hubungan kekerabatan di antara keduanya, hubungan darah. Qala wa dzalika lima fi dzalika min asbabit taqatu' bainal arham, dan itu menyebabkan apa, putusnya silaturahmi, kekerabatan. Qala wa min, kemudian wa minal muharramati fin nikah, dan kemudian wanita-wanita yang diharamkan di dalam nikah berdasarkan pernikahan, karena dia sudah menikah misalnya. Ya, dalam pernikahan ini ada wanita-wanita lain yang diharamkan, misalnya al-muhsanat minan nisa, wanita-wanita muhsanat yang sudah menikah. Ai zawatul azwad, punya suami. Fa innahu yahrumu nikahuhunna ma dumna fi dhimmatiz zauj. Selama dia masih dalam tanggungan suami, maka haram untuk dinikahi. Nah, hatta tutlaq watan qadi iddatuha, sampai dia diceraikan dan habis iddahnya. Nah, itu tinggal mempelajari masa-masa iddah. Kalau dia hamil berapa? Kemudian kalau dia apa namanya tidak hamil, masih haid misalnya, atau enggak belum haid dicerai. Nah, itu ada disebutkan dalam surat Nisa Sughra. Apa surat Nisa Sughra? Surat At-Talaq. Itu Nisa Sughra. Surat At-Talaq itu surat Nisa At-Sughra. Qala illa ma malakat aymanukum. Nah, ini kemarin ditanya kecuali budak-budak yang ada di tangan kamu. Ay bisabi, budak yang jadi tawanan. Biasanya jadi tawanan itu orang-orang wanita-wanita kafir. Nah, wanita-wanita kafir. Faidha subiyatil kafirah zatazawd halat lil muslimin. Kalau wanita kafirah itu tertawan, biarpun dia punya suami, halal bagi yang menawannya. Ba'da'an istastabra'ah. Satu kali haid. Sampai dia bersih. Satu kali haid, selesai haidnya, halal bagi orang yang menangkap dia, menjadikan dia tawanan. Nah, biarpun dia punya suami, suaminya kafir, lah. Hurmah lahu. Tidak ada kehormatannya. Karena kafirannya. Taib. Amma idza bi'atil amatu al-muzawwajah atau mutazawwijah. Adapun kalau misalnya seorang wanita budak dibeli padahal dia punya suami, aw wuhibat atau diserahkan, dihadiahkan kepada seseorang tapi dia punya suami, fa innahu la yanfasikhu nikahuha. Nah, tidak putus nikahnya. Tetap dia jadi suami, tetap dia sebagai suami istri. Jadi budak statusnya. Nah, ya, suaminya budak, dia budak. Nah, itu enggak boleh diganggu. Nah, enggak boleh dia diganggu gugat. Nah, dia masih punya punya suami. Qala fa innahu la yanfasikhu nikahuha li annal maliku tsani nazala manzilatil awwal. Karena pemilik yang kedua nazala turun menempati tempat yang pertama. Walikisati barirata hina khayyarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia jadi pemilik pertama, kedua mereka. Nah, dia milik suaminya dan suaminya, dua-duanya dimiliki oleh majikan tersebut. Nah, juga dengan kisah Barirah. Nah, Barirah budak dari istri apa laki-laki suaminya Mughis, budak hitam. Nah, setelah dia dapatkan kebebasan, dia mukatabah, ya, di apa membebaskan diri atau kemudian dibantu oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, kemudian bebas walaknya kepada Bunda Aisyah, lalu dia diberi pilihan. Gimana, kamu masih mau sama Mughis atau kamu putus? Enggak butuh lagi sama Mughis, yang penting dia sudah merdeka. Kisahnya mengharukan. Cintanya Mughis sama dia luar biasa. Tapi karena dia statusnya budak, apalagi maula masuk dalam keluarga Rasulullah SAW. Nah, sampai Mughis menangis, ngejar, aduh jangan putus dong. Nah, enggak mau pisah. Taib. Qala wa qawluhu kitabullahi alaikum. Kitabullahi alaikum. Tetaplah. Itu merupakan ketetapan Allah atas kamu. Yani ilzamuhu wahtadu bihi. Lazimi, tetapi pegang itu selalu dan ihtadu bihi. Ambillah petunjuk dengan kitabullah. Fa inna fihi syifa' wan nur. Karena di dalam kitabullah itu ada obat yang menyembuhkan. Dan kita dapati para ulama juga menyebutkan di dalam Al-Quran itu, Allah menyebutkan Al-Quran itu sebagai syifa, bukan dawa. Bukan dawa. Tapi syifa. Kalau dawa masih mungkin, bisa sembuh, bisa tidak. Kalau syifa, itu pasti menyembuhkan. Makanya Al-Quran itu, kalau enggak sembuh, bukan salah Al-Quran. Ya, nah itu dalam mukaddimah. Nah, ad-da'wa dawa, ya, itu disebutkan. Bukan salah Al-Qur'annya, ya, bukan salah Al-Qur'annya. Al-Qur'annya itu menyembuhkan. Sampai disebutkan apa dalam surat Ar-Ra'd itu. Ya, kalau diturunkan ke bumi, terbelah bumi itu dan bisa bicara mayat-mayat itu. Ya. Qala rahimahullahu taala wa fihi tafsilul halal minal haram, dan di dalam Al-Qur'an itu ada rincian-rincian mana yang halal, mana yang haram. Wa dakhala fi qawlihi, kemudian masuk dalam firman Allah Ta'ala, wa ahwal wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dihalalkan bagi kamu apa yang dibalik itu semua. Dari perkara-perkara yang diharamkan tadi, selain itu halal. Selain itu halal. Kita punya paman, saudara ayah. Saudara ayah, istrinya itu bukan mahram kita. Istrinya bukan mahram kita. Walaupun kita manggilnya bibi. Perempuan juga demikian. Punya saudara ibu. Atau punya saudara bapaknya, ameh. Saudara kandung bapaknya. Masya Allah. Nah, suaminya bukan mahram dia. Walaupun dia panggil paman. Walaupun dia bukan, walaupun dia panggil paman. Ini bukan mah. Bukan mahram. Dan hati-hati. Itu termasuk diantara al-hammu yang diancam oleh Rasulullah. Al-hammu maut. Al-hammu maut. Nah, seperti orang yang disodorkan kepada kematian. Nah, sama dengan saudara laki-laki suami misalnya. Ipar. Nah, masuk di situ. Itu kan suami bibi. Bibi kan saudara ayah kita misalnya. Ya sama. Sama seperti orang kan gak nyangka. Nah, itu bahayanya di situ. Nah, karena dia bukan mahram, bukan mahram. Nah. Kecuali kalau kita pernah menyusu dengan bibi itu, ya, nah, dengan saudara ayah tadi, nah, disusukannya, dia menikah, kita jadi anak lagi dia, nah, mahram lagi dia. Taib qala kullu ma lam yudzkar fi hadhihi al-ayah, nah semua yang tidak disebutkan di dalam ayat yang mulia ini, fa innahu halalun thayyibun, nah, halalun thayyib, fal haram mahsur, jadi perkara yang haram itu terbatas, ada batasannya, tidak banyak. Wal halal laisa lahu haddun wala hasrun, sementara yang halal itu tidak ada batas, tidak ada, nah, lingkupnya tak terhitung. Makanya Allah sebutkan dalam hal ini dalam bentuk imtinan itu, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, ma fil ardi jami'an, sudah ma tambah lagi jami'an, semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk kamu. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, itu asalnya itu semua adalah halal. Ini urusan-urusan dunia, urusan-urusan perkara yang disebutkan dalam ayat itu dan ayat yang lainnya, itu semuanya halal. Itu hukum asal, hukum asalnya mubah. Karena ini memang disediakan untuk kita manusia. Yang halal ya disebutkan, ini haram. Ini yang haram disebutkan, ini haram. Nanti disebutkan dalam ayat yang lain juga, khurimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wa ma akalas sab' wan natihat wa ma akalas sab' wa ma uhilal, atau kemudian ya, yang apa ayat itu surat Al-Maidah ayat 3, yang tertusuk, yang tertanduk, ya, tercekik, nah, munkhaniqah, nah, itu ya jelas diharamkan. Darah masfuh, darah yang mengalir. Qala rahimahullahu taala, nah, wal halal laisa lahu haddun wala hasrun lutfan minallahi wa rahmah, sebagai satu bentuk kelembutan Allah dan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita, wa taisiran lil ibad, dan kemudahan bagi hamba. Begitu juga dalam urusan jual beli, transaksi, hukum asalnya mubah, halal, wa halallahu al bai'a wa harramar riba, yang riba ya, semua bentuknya, jenisnya, cuma memang perlu diteliti. Kadang surahnya sepertinya pinjam meminjam, beli membeli. Ya, subhanallah, ternyata riba. Qala wa qauluhu antabtaghu bi amwalikum, untuk kamu cari dengan harta kamu, ai tatlubu min wa man waqa'a alaihi nadharukum wa ikhtiyarukum, yakni kalian cari orang-orang yang wanita-wanita yang jatuh dalam pandangan kalian dan jatuh dalam pilihan kalian, masuk kriteria, masuk kategori kalian, pilihan kalian. Oh, ini bibit, bebet, bobot lengkap, kualitasnya prima. Artinya dicari yang seperti itu, tungkahul mar'atu li arba', kan gitu. Falsafah Jawa kan juga bibit bebet bobot ya Bud Pak. Nah, tiga itu penting gitu. Juga enggak main-main. Minallati abahahunallahu lakum halata kaunikum muhsinin. Dari wanita-wanita yang Allah halalkan untuk kamu ketika keadaan kamu muhsinin. Yani keinginan kamu nikah itu muhsinin, yani musta'ifin anaz zina. Menjaga diri, menjaga kehormatan, muhsin. Jatuh, yani terhindar dari perbuatan zina. Wa mu'ifina nisa'akum, dan menjaga kehormatan istri-istri kamu. Kenapa? Supaya dia tidak terikat, tidak ditarik oleh laki-laki ajanib, laki-laki asing, laki-laki yang bukan layak untuk dia. Ghairu musafihin, asaf saful ma' fil halal wal haram. Ini campurnya darah air yang halal dalam hal yang halal dan haram. Fa innal fa'il lidzalika la yuhsin zaujata. Nah, pelaku yang membuat seperti ini, berbuat seperti ini, itu berarti dia tidak menjaga kehormatan istrinya. Likaunihi wada'a syahwatahu fil haram. Karena dia meletakkan syahwatnya, menyalurkan syahwatnya pada yang haram. Fatadu'ufu da'iyatuhu lil halal, sehingga baik, menjadi lemah dorongan dia untuk mencari yang halal. Ini kalau dia menggunakan harta itu untuk mencari wanita bukan untuk muhsinin, untuk menjaga kehormatannya, ya, berarti musafihin dia melakukan itu, dan itu menunjukkan dia tidak menjaga kehormatan istrinya dan menjadi lemah dorongan dalam dirinya untuk mencari yang halal. Fala yabqa muhsinan li zaujatihi, sehingga dia tidak lagi menjadi seorang yang muhsin, pelindung kehormatan istrinya. Wa fiha dalalatun ala annahu la yuzawwaj ghairul afif. Nah, ini menunjukkan dalil juga bagi kita para aba, para aulia yang punya anak perempuan, jangan dinikahkan dengan ghairul afif, laki-laki yang tidak punya sifat iffah. Liqaulihi ta'ala az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrika wa zaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Laki-laki pezina tidak akan menikah kecuali dengan wanita pezina atau musyrika, dan wanita-wanita pezina jangan dinikahi dia di apa? Nah, tidak dinikahi wanita-wanita pezina itu kecuali oleh zanin aw musyrik. Wa hurima dzalika alal mu'min, lil mu'minin. Nah, diharamkan yang seperti ini untuk orang yang beriman. Kisah disebutkan ketika Rasulullah membacakan ini kepada Ubaid bin Umar atau siapa, para sahabat, yang kisahnya dia membebaskan tawanan seorang diri, tawanan muslim di Mekah, ketemu sama teman lamanya. Nah, istilah anak muda sekarang, anggap pacar. Dan ini zaman jahiliyah biasa, akhdan. Subhanallah, kamu mampir, kalau tidak saya teriaki. Diteriakin, kalau enggak mau mampir. Islam melarang. Udah masuk Islam, Islam melarang. Enggak mau dia diteriak, teriak wanita ini. Tawanan kalian dilarikan. Keluar kamu musyrikin, mengejar. Sembunyilah sahabat ini dengan tawanan yang diselamatkan 3 hari 3 malam. Sembunyi sampai akhirnya lolos, kemudian berangkat. Sampai di Madinah, minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh aku nikahi si perempuan ini, teman lama? Dibacakan Rasulullah ayat ini. Azani, azania, azani la yankihu illa zaniatan aw musyrika. Wa zaniatu la yankihu illa zanin aw musyrika. Wa hurima dzalika lil mu'minin. Dan diharamkan al mu'minin. Diharamkan atas orang yang beriman. Merasa dia beriman, ya selesai sudah, nggak ada kepikiran lagi untuk mengenang masa lalu. Nah, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan ini pada pembahasan berikut ini tentang mut'ah. Ya, tentang mut'ah. Nanti saya bawakan nanti dari keterangan, saya ambilkan dari apa namanya tafsir Abwaul Bayan nanti tentang ayat ini. Nikah itu, mut'ah itu batil, haram ilal abad, haram sampai kiamat. Bahkan diterjemahkan juga dengan dari Al-Qur'an. Nanti kita bacakan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.